Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din, wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung, khususnya kebersamaan kita dengan ilmu yang merupakan kunci kebahagiaan bahkan kehidupan itu sendiri. Kunci kebahagiaan bahkan kehidupan itu sendiri. Karena ilmu adalah kehidupan. Al-Quran adalah ruh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 52, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina." Dan begitulah kami wahyukan kepada engkau ruh dari sisi kami atau dari perkara kami. Jadi Al-Quran dinamakan ruh, dan ruh adalah inti dari kehidupan. Maka tidak ada kehidupan yang bahagia, yang tenang, yang sakinah, yang mawaddah kalau tidak diisi dengan ilmu nafi, kalau tidak diisi dengan ilmu yang bermanfaat. Maka kejarlah selalu ilmu yang bermanfaat dan minta selalu pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu ingat, setiap kita mulai kajian, setiap kita belajar, setiap kita bersama mushaf Al-Quran kita, setiap kita bersama buku-buku hadis, setiap kita bersama buku-buku para ulama, itu berarti kita sedang bersama ruh kita atau memperkuat ruh kita agar kehidupan kita benar-benar hidup. Hidup ini cuma sekali. Maka pastikan hidup kita memiliki ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Asy-Syura ayat 52. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah tabaraka wa taala. Bersyukurlah kepada Rabbul Alamin. Sebagaimana jaga iman kita, tauhid kita, syahadatain kita, la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jaga tauhid kita dan jaga semangat kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Semoga Allah merahmati orang tua beliau, keluarga beliau, orang-orang yang beliau cintai, guru-guru beliau, dan seluruh ulama dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama bab satr auratil muslimin wa nahyi an isya'atiha. Dan kita masuk ke hadis ke-242 dan perbedaan penomoran, insyaallah tidak ada masalah. Dan kembali dengan hadis Abu Hurairah. Kembali Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memasukkan hadis Abu Hurairah. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, dari Rasulullah atau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza zanatil amatu jika seorang hamba sahaya wanita berzina, fatabayyana zinaha, dan zinanya terbukti. Falyajridha al-hadda, maka berlakukanlah hukum had, yaitu diapain hadirin? Zina amah, diapakan? Dicambuk. Berapa? Berapa? Mayoritas para ulama mengatakan 50 kali. 50 kali. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa 25, fa idza uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati min al-'adzab. Jadi fa'alaihinna nisfu ma'alal muhsanati minal adab, bagi dia, bagi mereka hukumannya setengah dari wanita-wanita merdeka. Jadi 50. Kita balik lagi ke hadis tersebut. Hadirin Allah muliakan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wala yutharrib 'alaiha, dan janganlah ada yang menghina dia. Janganlah ada yang menghina dia. Jadi hadirin Allah muliakan, ketika dihukum, itu jangan ada yang menghina. Thumma in zanati thaniyah, dan apabila dia berzina untuk kedua kali, فَلْيَجْرِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرَّبْ عَلَيْهَا, maka kembali hukum sesuai dengan hukuman yang berlaku, dan jangan dihina dan dicela. ثُمَّ إِنْ زَنَتِ ثَالِثَةَ, lalu kalau dia berzina ketiga kali, فَلْيَبِئْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْر, maka kalau udah ketiga kali, juallah meskipun seharga seutas tali dari bulu binatang. Walaupun seutas kali dari bulu binatang. Hadirin Allah muliakan, hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim dan dibawakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Pelajaran yang kita bisa petik dari hadis ini, yang pertama, hadirin Allah muliakan, bahwa hadis ini berbicara tentang hamba sahaya. Dan kita tahu bersama bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu fenomena yang ada di masyarakat adalah adanya hamba sahaya atau perbudakan. Dan itu berlaku di berbagai macam tempat. Dan Islam itu berusaha meminimalisir dan menghilangkan dengan berbagai macam syariat dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada banyak hal-hal yang cara menyelesaikannya atau cara membersihkannya adalah dengan membebaskan hamba sahaya. Seperti contohnya apa? Qatlul khata, apabila terjadi pembunuhan secara tidak sengaja. Maka apa kata Allah dalam surat An-Nisa 92? Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'mina wadiyatun musallamatun, dan seterusnya. Dan barang siapa yang melakukan pembunuhan enggak sengaja, pembunuhan seorang muslim enggak sengaja, maka dia hendaknya membebaskan budak atau hamba sahaya. Atau kafarat apa? Sumpah. Fakaffaratuhu it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah. Dalam surat Al-Ma'idah 89. Dan kafarat sumpah adalah, artinya kalau kita ingin membatalkan sumpah kita atau kita langgar sumpah kita, maka kafaratnya kita harus lakukan apa? Memberikan makan kepada 10 orang miskin. Memberikan makan kepada seluruh orang, 10 orang miskin dari makanan yang biasa kita makan. Dari makanan yang biasa kita makan. Dan yang kedua, atau memberikan pakaian. Memberikan pakaian. Atau yang ketiga, atau nih, membebaskan budak atau hamba sahaya. Di antara yang lain juga apa hadirin? Zihar. Zihar. Dalam masalah rumah tangga. Masalah zihar perlu dibahas khusus ya, tapi intinya ada zihar dalam masalah rumah tangga. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 3, Allah berfirman, "Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim tsumma ya'uduna lima qalu." Orang-orang yang menzihar istri mereka dan kembali merujuk kembali, fatahriru raqabatin, dan hendaknya mereka membebaskan budak atau hamba sahaya min qabli an yatamassa. Jadi hadirin Allah muliakan, ada banyak hal tentang masalah ini. Itu poin. Poin yang berikutnya, poin yang berikutnya dari hadis ini jamaah, bahwa tidak sembarangan kita mengatakan seseorang itu berzina, baik dia hamba sahaya di masa lalu, apalagi orang merdeka atau bukan hamba sahaya. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fatabayyana zinaha. Zinanya itu terbukti. Zinanya terbukti. Dan membuktikan zina itu sangat sulit. Hanya ada dua cara. Apa saja cara? Yang pertama apa? Mengaku, ikrar. Yang kedua? Hah? Saksi, berapa orang? Hah? Empat orang aja. Laki-laki adil, soleh, yang melihat terjadinya zina. Dan yang maksud melihat terjadinya zina, mohon maaf, hilangnya al-hasyafah fi farjil mar'ah. Ngerti gak? Enggak. Hilangnya, mohon maaf, kepala zakar ke vagina wanita. Itu harus ngeliat. Makanya sebagian ulama mengatakan sangat sulit sekali. Gimana empat orang soleh ya, laki-laki soleh, bisa melihat hal tersebut? Sangat sulit. Kalau ini kalau dalam masalah wanita merdeka pada kondisi real. Intinya adalah bahwa membuktikan zina itu sangat sulit. Sangat sulit. Gak gampang kita nunjuk si fulan berzina, si fulana berzina. Dan kalau tidak ada bukti, maka itu tuduhan pencemaran nama baik. Romyul Muhsan dalam ilmu fikih yang melemparkan ucapan tersebut, yang melemparkan tuduhan tersebut, kalau nggak bisa membuktikan empat orang saksi, maka berbalik kepada dia. Dia dapat hukuman. Hukuman had. Kesimpulannya, jamaah sekalian, kita gak masuk ke bab itu, tapi menyatakan orang berzina itu gak mudah. Sulit. Sangat sulit. Butuh bukti atau empat orang saksi. Bukti yang dimaksud adalah empat orang saksi. Atau dia mengaku. Kalau dia gak mengaku, sudah. Ini yang perlu diperhatikan hadirin Allah muliakan. Karena sebagian orang tuh gampang nuduh orang berzina, mengatakan ini berzina. Gak mudah. Ada pembahasan khusus dalam masalah ini. Makanya dalam ilmu fikih menetapkan hukuman itu harus benar-benar hati-hati. Bahkan kaidah dalam masalah ini apa? Al-khata fil afwi khairun min al-khata fil uqubah. Ini kaidah. Innal khata fil afwi, salah dalam memaafkan itu lebih baik daripada salah dalam menghukum. Salah dalam memaafkan, salah dalam memaafkan itu lebih baik daripada salah dalam menghukum. Mengerti maksudnya? Jadi kalau kita kalau kita memaafkan seseorang yang harusnya dihukum, salah nih. Kita memaafkan seseorang yang seharusnya dihukum. Dan itu sebuah kesan. Itu lebih baik daripada salah dalam menghukum. Menghukum orang yang tidak bersalah. Atau yang tidak boleh dihukum. Tidak boleh dihukum. Atau tidak dihukum. Jadi salah dalam memaafkan itu lebih baik daripada salah dalam menghukum. Makanya Umar bin Khattab pernah menyampaikan, "La'an u'attil al-hududa bisyubhat ahabbu ilayya min an uqimaha fi syubhat." Aku tidak jadi menghukum had atau tidak jadi menghukum karena ada sebuah kerancuan, itu lebih aku sukai daripada aku melaksanakan atau mengeksekusi dalam kerancuan tersebut. La'an u'attil al-hudud bi syubhat ahabbu ilayya min an uqimaha fi syubhat. Aku membatalkan eksekusi karena ada, atau aku membatalkan hukuman karena ada kerancuan, ada syubhat, itu lebih aku sukai daripada aku menghukum karena menghukum dalam sebuah kerancuan. Jadi hadirin Allah muliakan, jadi orang-orang beriman itu dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk nggak gampang menghukum orang, untuk nggak gampang menghukum orang, hati-hati banget. Bukan berarti menghilangkan hukuman, tidak, tapi nggak gampang menghukum orang. Hati-hati dalam menghukum, butuh kewaraan, butuh rasa takut kepada Allah. Kalau salah gimana? Kita udah hukum orang salah, repot. Makanya itu tadi, salah dalam memaafkan lebih baik daripada salah dalam menghukum. Dan rancu kan belum tentu ini syubhat itu kan bisa benar bisa salah. Tapi kalau gara-gara ada kerancuan aku batalkan, itu lebih aku suka daripada aku tetap lanjutkan. Nah, hal-hal seperti ini harus kita resapi. Setidaknya maknanya itu tadi, orang-orang beriman hadirin itu dididik untuk tidak mudah menghukum. Tidak gampang menghukum. Butuh kehati-hatian. Butuh kewaraan, takut salah gitu. Dan nanti bertanggung jawab di hadapan Allah. Kita salah menghukum orang, nanti dia tuntut kita pada hari kiamat, gimana coba? Ini hal yang perlu ditanamkan. Dan hadirin, perlunya ilmu kehati-hatian dan kewaraan dalam masalah. jadikanlah ini sebagai sebuah makna atau wisdom dalam kehidupan kita. Jangan mudah menghukum, tapi jangan menghilangkan konsep hukuman. Reward dan punishment itu ada, tapi harus didudukkan dengan benar dan dengan tepat. Harus hati-hati. Lalu yang berikutnya, hadirin Allah muliakan, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa orang yang dihukum itu tidak dicela. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita lihat hadisnya lagi. Fal yajritha al-hadda wala yutharrib 'alaiha. Hukum dan tidak mencelanya dan tidak menghinanya. Jangan dihina dan dicela. Maka kata beliau, at-taubih amrun zaid 'alal had. Merendahkan, mencela itu bukan bagian dari hukuman. Itu amrun zaid, itu hal yang berbeda lagi. Nah, ini kadang-kadang kita suka keliru di masyarakat. Kita pikir orang yang bersalah, orang yang dihukum otomatis boleh dicela, boleh dihina, boleh dijatuhkan. Enggak. Nabi SAW mengatakan, jangan ada yang mencela, jangan ada yang menghinakan. Kan begitu ya. Dan ini seringkali jadi kultur gitu, dari kita sekolah gitu. Misalnya ada yang dihukum di apa, di depan kelas, terus dibicarakan satu kelas. Gak boleh sebenarnya. Atau jadi bahan olok-olok, gak boleh. Dihukum-hukum aja, salah-salah, ada hukuman-hukuman, tapi jangan diolok-olok, jangan dibully, jangan dijatuhkan, jangan disebarkan. Harus ditutup. Kan ini korelasinya, hadirin. Ini kan bab, ini bab tentang apa? Ini bab tentang fikih. Fikih hudud kan bukan. Ini bab tentang satru auratil muslimin, menutup aib seorang muslim dan enggak boleh disebarkan. Kalau dihukum hukum aja, tapi udah jangan di ini kan. Nah, seringkali dalam kehidupan kita, kita sering menyamak atau menggabungkan. Kalau orang bersalah dihukum, maka boleh di diceritakan. Enggak. Enggak setiap orang yang bersalah boleh diceritakan kesalahannya. Enggak semua orang yang dihukum itu boleh dibuka dan dijatuhkan, dihina gitu loh. Enggak boleh. Hukum, tapi jangan dihina, gitu kata Nabi SAW. Lihat bagaimana proporsionalnya sunnah Rasulullah SAW, objektifnya sunnah Rasulullah SAW, indahnya sunnah Rasulullah SAW. Salah, masuk kriteria dihukum, ingat, harus dibuktikan. Kalau ada yang salah, buktikan. Buktinya mana? Al-bayyinatu 'alal mudda'i, dalam hadis yang lain, yang menuduh harus kasih bukti. Mana buktinya? Oh ada buktinya. Oke, dihukum. Udah, jangan dicela, jangan dihina dan dijatuhkan, jangan diinjak-injak kehormatannya. Kecuali kondisi dan pihak yang diperbolehkan oleh syara. Syarat itu syariat ya, mohon maaf. Jadi hadirin sekalian, ini yang perlu kita tanamkan. Pelajaran yang berikutnya, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa hendaknya kita menjaga diri dari ahli maksiat, menjaga diri dari ahli maksiat. Sebagaimana kita memberikan kesempatan kepada ahli maksiat. Lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak kita memberikan kesempatan. Kalau berzina, hukum. Berzina, hukum lagi. Lalu berzina, jual itu dengan harga yang murah, walaupun seharga seutas tali dari bulu binatang. Jadi lah, kasih kesempatan. Zina lagi, kasih kesempatan. Tiga ada. Lepas. Lepas. Ini pelajaran. Kata para sebagian ulama, ini pelajarannya az-zuhud fi ahlil ma'asi. Nanya kita zuhud terhadap ahli maksiat. Mengurangi interaksi atau menjaga diri. Mengecilkan frekuensi. Karena kata Nabi, lepas. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa musara'atun li mufaraqati arbabil ma'asi wa tark mukhalatatihim. Ini pesan bahwa kita harus mufaraqah, mufaraqah, berpisah atau jaga jarak atau berpisah dengan ahli maksiat dan tidak berinteraksi dengan mereka kecuali ada hajat. Artinya dijagalah, jaga diri. Karena kan hamba saya pada dasarnya berada di sisi tuannya, tapi begitu udah zina-zina udah pisah kan. Dan hadirin Allah muliakan, dan lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan, walaupun dengan harga murah, apa pesannya? Di antara pesannya, kita lihat hadisnya, walaupun dengan harga, biar cepat laku deh. Yang penting udah kita berpisah, ya. Biar cepat laku. Gak usah banyak mikir, oh nanti ini. Nanti Allah ganti. Allah kasih keberkahan. Seutas tali, bayangkan. Makanya musara, biar cepat berakhir. kebersamaan gitu. Karena kan bersama ahli maksiat itu enggak berkah. Lagi pelaku-pelaku dosa besar seperti zina ini. Nah, ini sebuah renungan bagi kita. Jadi semurah mungkin lepas, kata Nabi SAW. Biar cepat. Biar cepat. Dan ini juga pesan bahwa zina itu perbuatan rendah. Zina itu perbuatan rendah. Makanya kata Imam Ibn Battal, fa'idatul amri bi bai'il al-amati zaniyah al-mubalaghu fi taqdimi fi'liha. Perintah untuk menjual atau melepas dengan harga yang murah itu adalah penekanan bahwa perbuatannya itu buruk, rendah, qabih. Jadi pelajaran besar bagi kita bahwa zina itu rendah dan membuat orang tuh jadi rendah. Sehingga pada zaman perbudakan atau hamba saya, harganya cuma seutas tali. Itu kan rendah sekali, hadirin. Nah, itu pesan bagi kita bahwa zina itu hal yang rendah dan membuat pelakunya rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rendah di sisi Allah. Mau dia punya status sosial yang tinggi, dia rendah di sisi Allah. Rendah. Di sisi Rasulullah SAW rendah. Kata Nabi SAW, jual segera. Walaupun seharga seutas tali. Orang yang penting lepas deh. Udah cepat laku, selesai lah. Gitu. Bayangkan kan. Oh, itu dalam, hadirin. Dalam. Itu rendah. Hadirin Allah muliakan. Hadits ini memberikan pelajaran kepada kita juga bahwa perubahan kondisi atau suasana atau lingkungan itu bisa merubah seseorang jadi lebih baik. Diambil dari mana, hadirin? Apa? Hah? Gimana, Ustaz Rahman? Hah? Hah? Bisa lebih kecil lagi suaranya? Lembut sekali suara Antoni. Dijual terus pendalilannya, istidalnya. Hadirin. Lah. Ulama melihat dari sisi sebaliknya. Kalau tadi dari sisi yang memiliki, ini dari sisi hamba sahayanya. Jadi perintah lepas atau jual, walaupun ini itu jelas tadi kita rendah. Tapi kan mungkin ada bertanya, loh kalau begitu kenapa dijual? Nanti kalau misalnya kita harus apa namanya tadi, harus jaga diri dari ahli maksiat, ini dosa besar, terus berpisah secepat mungkin, atau misalnya segera lepas ya secepat mungkin walaupun harganya murah. Ya nanti kalau diambil orang ya sama juga dong, kan gitu ya. Ya sih, ngerti enggak? Ya. Misalnya ini punya si misalnya punya si Budi gitu loh. Budinya lepas ke Asep. Ya bedanya Budi sama Asep apa? Bukankah sebagaimana Budi diminta untuk apa namanya melepas ahli maksiat atau jaga diri dari ahli maksiat, Asep juga punya diminta hal yang sama, benar enggak? Harusnya kan kalau misalnya itu ya ditaruh aja di hutan misalnya gitu biar enggak ada yang deketin, misalnya. Tapi enggak. Tapi kata Nabi jual atau lepas. Nah, jawabannya dijelaskan para ulama, bisa jadi apa ini sebuah solusi buat si hamba saya sendiri. Semoga dengan terjadi perpindahan lingkungan, perpindahan orang, sababan li'fa'iha gitu. Jadi ketika dia bersama misalnya bersama Budi kan jelas nggak efektif, zina, terus dihukum zina lagi dihukum, jadi udah jadi adat, dia harus diganti. Jadi biarkan gitu terus, karena secara umum akan terus terulang, karena polanya udah sama. Ganti pola, ganti lingkungan, ganti sayyid. Semoga itu menjadi sebab, wala'alla dzalika yakunu sababan li'fa'iha. Semoga ini menjadi sebab dia menjaga kehormatannya. Ini dijelaskan dalam Fathul Bari. Karena bisa jadi beda. Kan bisa jadi Budi dengan Asep karakternya sama atau beda? Beda. Makanya yu'ifuha binafsihi. Bisa jadi Asep bisa ngejaga ini hamba saya biar dia gak berzina. Au yasunaha bihaibatihi. Atau si hamba saya ini ngejaga, akhirnya dia jaga dirinya, jaga kehormatannya karena wibawa dari si Asep gitu loh. Yang itu gak dia dapatkan sama Budi misalnya. Atau terserah mau Budi mau Asep dibalik-balik terserah. Bisa jadi. Atau Budi dan Budi kali ya. Binnya beda gitu biar aman. Budi-Budi atau Asep-Asep. Intinya demikian. Jelas ini. Jadi jangan pernah berpikir, udah dia gak punya kebaikan deh gitu. Udah. Gak bisa jadi beda penanganan, beda hasil. Benar nggak hadirin? Makanya di bidang manapun misalnya, di bidang korporat atau bidang ini, ada seorang pegawai itu di perusahaan ini nggak produktif, nggak ada. Ketika pindah ke perusahaan lain melanjut tak gitu loh. Atau satu perusahaan beda bos aja, beda pemimpin, beda kepala divisi. Sebelumnya lesu, sekarang tak gitu. Dan itu banyak. Jelas ini hadir. Dan ilmu yang sangat mahal. Karena kalau ini kan Nabi Sosa bisa singkirkan dia gitu loh. Buang ke pulau misalnya. Atau Nabi Sosa gak bilang gitu. Lepaskan. Semoga itu menjadi sebab dia berubah. Jadi dari dua sisi, Jadi perintah melepas secepat mungkin ini dari dua sisi, dari sisi budi dan dari sisi si hamba Asep, hamba sahaya. Hamba sahayanya. Dan bisa jadi budi itu bukan berarti enggak baik, enggak. Orang kan beda-beda, ya kan? Bisa jadi karakter budi ini sama hamba saya enggak cocok. Akhirnya pelarian ke sana. Tapi sama Asep dapat. Jadi bukan berarti budi di bawah Asep, enggak juga. Sangat-sangat menarik, hadirin. Jadi orang tuh dengan taufik, setelah taufik Allah bisa berubah dengan merubah lingkungan. Dengan merubah kondisi, dengan merubah suasana, dengan merubah siapa yang megang dia, siapa yang apa namanya mimpin dia, siapa yang ngelit dia, itu bisa berubah. Di dunia sekolah kan atau pondok pesantren gitu, dia bandel banget di pondok A, tiba-tiba pindah pondok B, ya Allah, ahli tahajud, ibadah, puasa, lalu akhlaknya baik, kok bisa? Benar orang sama. Oh, yang megang beda ternyata, hadirin. Suasananya beda. Jadi jangan berpikir ini badung segala macam. Nanti dulu tenang, jangan keburu buruk sangka sama orang. Manusia itu dinamis, hadirin. Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Saya jadi dipegang si A nggak berhasil, pegang si B berhasil dengan taufik Allah. Bukan berarti A lebih buruk daripada si B juga. Jadi berarti pondok yang pertama nggak benar, nggak juga, belum tentu. Ini nggak cocok sama ini. Kita kan semua punya sehebat-hebatnya apa pemimpin atau guru atau bos atau semua kan manusia, nggak semua cocok sama semua pihak. Kata Nabi, annasu ka ibili mi'ah, manusia itu seperti 100 ontas, cari yang cocok tuh sulit. Makanya bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dipertemukan dengan orang-orang yang bisa melejitkan potensi kita. Itu nikmat besar dan gak bisa dibayar dengan uang. Betapa banyak orang dibayar mahal gak bahagia. Kenapa? Karena gak punya lingkungan yang bisa melejitkan potensi imannya, ketakwaannya, kedewasaannya, kematangannya, kecerdasannya. Tapi ada orang tuh di lingkungan, dia dibayar, dia dikasih hal yang nggak seberapa, bahkan nggak dibayar sama sekali, tapi dia bahagia di situ. Padahal nggak dibayar, bahkan dia keluarkan uang malah. Tapi dia keluarkan uang dengan bahagia. Kenapa? Karena di sini saya melejit, di sini saya berkembang, di sini saya tumbuh, di sini saya jadi dewasa, di sini saya tuh matang, di sini saya tuh dihargai. Tapi juga nggak diangkat, nggak dipuja-puji juga enggak, sehingga saya bisa memaksimalkan, kan begitu. Itu banyak sekali, hadirin. Bayangkan Nabi kita SAW mengerti konsep ini udah 15 abad yang lalu. Memang benar testimoni dari sahabat beliau SAW. Kita gak pernah ngelihat mu'alim seperti Nabi SAW. Kita gak pernah melihat guru, pendidik seperti Rasulullah SAW. Lihat, hamba saya kamu zina. Hukum, tapi jangan dicela, jangan dihina. Kasih kesempatan. Masih jual, murah. Untuk kasih shock terapi, untuk jelaskan bahwa ini tuh, itu gak bernilai. Yang bernilai ada ketakwaan. Mau sehebat apapun, mau secantik apapun, mau setampan apapun, kalau zina ya zina. Rendah. Tapi yang melakukan perbuatan rendah, ada peluang berubah apa tidak? Ada. Dan harus kita kasih kesempatan apa tidak? Harus kasih kesempatan. Makanya itu konsep melepas. Biar dipegang sama yang lain, dia berubah. Biar berkawasa diri. Disinilah pentingnya kita langsung belajar dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dengan keterangan para ulama. Jangan lupa dengan keterangan para ulama. Makanya kan tadi kita jelaskan keterangan Ibnu Battal, kita nukilkan keterangan dalam Fathul Bari. Lihat bagaimana para ulama menjabarkan apa makna, apa rahasia di balik perintah Nabi SAW yang kalau kita baca sendiri nggak nyambung kita. Emang kalau kita baca sendiri nyambung kayak begini? Mungkin kita hanya apa? Kita langsung berpikir dari sisi nggak pernah berpikir dari sisi hamba sahaya. Emang nggak ada apa? Emang orang yang melakukan kesalahan dosa besar harus dibuang, harus dihancurkan, harus. Kalau enggak, justru ini keuntungan bagi kedua belah pihak. Ini pelajaran besar. Mungkin sosok ini sama kita gak berkembang. Nah, kita carikan siapa yang bisa megang dia sehingga dia bisa berkembang. Anda kesana aja. Ini cocok kayaknya. Kan gitu. Karena manusia tuh perlu gitu. Gak semua orang tuh bisa sama kita. Atau nggak semua, walaupun kita hebat dalam megang orang misalnya di setiap sebuah bidang, nggak semua berhasil. Bisa jadi ada satu dua pihak kan nggak bisa tangani, tapi si A bisa tangani dia. Akhirnya kita tawaduk terus, ya semua itu taufik dari Allah. Dan dari sisi itu tadi, jadi begitu kita mentok segala macam, jangan putus asa. Mungkin ini saatnya kita mencari lingkungan baru. Jangan merasa, saya ini gagal, saya produk gagal saya ini. Lo enggak. Bisa jadi, itu waktunya kita pindah. Tapi tentu saja harus hati-hati, apalagi kita orang awam yang belum tahu kaedah, dan tanya kepada ahlu dzikr, tanya kepada ahli ilmu, tanya kepada guru-guru kita, tanya kepada orang yang punya khibrah pengalaman. Tapi jangan tutup apa yang Allah buka gitu loh hadirin. Itu tadi bisa jadi dipegang, karena bisa jadi dipegang orang yang berwibawa, orang yang tahu konsep, orang yang punya kemampuan berubah dia. Alhamdulillah berubah. Dan ada banyak kasus seperti itu. Ada banyak kasus seperti itu. Makanya sekali kita ini, apalagi kita yang pendosa, cari lingkungan, cari sosok yang bisa melejitkan kemampuan kita, yang bisa mengangkat derajat kita dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Ini semua setelah taufik Allah, yang bisa mempush kita, motivasi kita, memberikan, yang bisa memahami kekurangan kita misalnya, yang bisa memaksimalkan kelebihan kita, dan bisa memperinci kekurangan kita. Karena ada kekurangan yang gak perlu diperbaiki, karena manusia gak ada yang sempurna. Udah, itu kekurangan dia, kita gak usah fokus ke situ. Tapi ada kekurangan yang harus diperbaiki. Karena kan sebagian pihak mengatakan kekurangan harus kita perbaiki. Gak harus. Gak semua kekurangan harus diperbaiki. Kalau semua kekurangan dihilangkan, perfect dong kita. Tapi ada. Satu ini ada ini. Allah Ta'ala alam misal. Dan ada banyak kasus demikian. Lihat. Dan contoh langsung Rasulullah SAW. Contoh langsung Rasulullah SAW. Ada banyak pihak yang gak dianggap Tapi begitu dididik sama Nabi SAW jadi nama-nama besar, padahal gak dianggap sama sekali sebelumnya. Lihat Bilal bin Rabah, ada banyak, dan banyak nama. Lihat bagaimana ulama kita. Lihat Rabi, murid langsung dari Imam Syafi'i, yang beliau sampai, yang beliau Imam Syafi'i mengatakan bahwa Rabi itu gak paham-paham awalnya, jadi ulama besar. Lihat Abu Hanifah, yang kata Abu Hanifah sendiri awalnya Abu Yusuf ini gak pintar, tapi dengan taufik Allah lalu sentuhan-sentuhan dingin para ulama jadi ulama besar. Nah, pentingnya sosok, pentingnya lingkungan, pentingnya kebersamaan dengan orang yang tepat, itu yang harus kita cari. Makanya kaidah mengatakan apa kata para ulama, ar-rafiq qabla tariq, teman dulu sebelum perjalanan. Artinya kita harus pastikan siapa teman jalan kita, teman seperjuangan kita, baru kita bicara perjalanannya. Putuskan siapa teman kita dulu, ar-rafiq qabla at-tariq. Begitu juga kaidah al-jar qabla dar, tetangganya dulu baru rumahnya. Itu poin, karena itu yang merubah. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.